Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, tim sukses calon gubernur Fauzi Bowo keberatan dengan slogan promosi calon gubernur lainnya Hendarji yang menggunakan kata berkumis atau singkatan dari berantakan, kumuh, dan miskin yang dinilai tendensius dan menyerang Voke. KPU Jakarta memediasikan masalah ini dan akan menentukan apakah slogan tersebut berhak dipakai Hendarji atau tidak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Eros Jarot. Pak Eros, apa komentar Anda? Ya, sebetulnya sekarang ini apapun ya cara untuk mendapatkan simpati rakyat itu kayaknya masalah etika kan udah nggak begitu terlalu menjadi sorotan khusus ya. Karena memang semuanya juga etikanya dipertanyakan. Jadi kalau masalah Hendarji ngomong begitu gitu ya, menurut saya sih ya bisa-bisa aja gitu, nggak masalah juga kan. Orang Jakarta nggak bodoh gitu ya. Kalau kenyataannya memang seperti itu juga kan, rakyat bisa melihat. Ya. Memang masih banjir, masih miskin, masih kumuh gitu kan. Tapi bahwasanya itu secara etika dalam pertarungan pilkada itu dipersoalkan ya, boleh-boleh aja. Tapi si kumis itu kan lekat dalam pada Jakarta sendiri gitu ya. Artinya kalau kumis itu dipersonifikasikan kepada calonnya memang nggak etis. Tapi kalau kumis itu sebagai singkatan dari itu, saya anggap itu kampanye yang cerdas gitu ya. Walaupun ada nyenggol-nyenggol sedikit masalah ketidaketisan ya. Tapi ya semuanya juga nggak ada etika lah gitu ya. Mengapa muncul polemik-polemik seperti ini Pak? Ya karena nggak ada program yang jelas, jadi yang kecil-kecil yang nggak ada itu dibikin polemik gitu ya. Coba masalah polusi yang dijadikan polemik kan, rakyat jadi cerdas. Cuman masalah kumis saja, ya berantakan kumuh miskin itu aja dipersoalkan itu kan, ya kurang kerjaan aja. Karena memang tidak ada program yang bisa dipersandingkan untuk dijadikan perdebatan. Semuanya ya pas-pasan aja pada saat melakukan tawaran-tawaran publik gitu. Menurut prediksi Bapak, apakah setelah mediasi, calon gubernur Hendarji masih boleh menggunakan slogan berkumis itu? Kalau mau dipakai sih pakai aja, kenapa sih itu? Kan rakyat juga nggak bodoh gitu ya. Tapi kalau kemudian tersinggung gitu ya, berantakan, kumuh, dan miskin, lah kenyataannya memang begitu kok ya. Tapi kalau memang itu dianggap kata-kata yang sifatnya personal, saya nggak setuju. Kalau ditujukan kepada calon, contohnya kan Voke itu berkumis gitu ya. Kalau semata-mata untuk itu, saya nggak setuju. Tapi menjadi cerdas kalau itu memang sebuah singkatan gitu kan. Yang kebetulan calon lain berkumis gitu kan. Jadi ya harus lihat dulu gitu ya konteksnya apa. Gitu. Jadi kalau permasalahan boleh dan tidaknya, kadang-kadang kita terlalu menganggap rakyat itu bodoh gitu ya. Rakyat Jakarta apalagi udah pinter lah gitu ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan kalau nanti menyinggung begini, begitu. Jadi kalau menurut saya ya, dilarang nggak masalah, nggak dilarang nggak masalah. Jadi bukan persoalan yang penting ini sebetulnya dibicarakan. Dibicarakan itu mempertanyakan. Dulu janjinya Fauzi Bowo itu pada mau naik apa? Contohnya banjir diberantas akan ini kan. Nah, berhasil nggak? Nggak. Gitu. Lalu lintas gimana? Nggak. Ini apa? Nggak. Jadi kalau itu aja, kalau itu malah nggak masalah gitu ya. Nah, bahwa saja kemudian disingkatkan seperti yang diperdebatkan itu ya. Itu kan hanya masalah apa nama terminologi yang kemudian jadi ranah masuk ke ranah politik, terus kemudian juga ada ranah yang sifatnya bersifat bukan publik tapi personal, nah itu bisa-bisa aja itu namanya juga politik ya, gak begitu penting lah, saya gak tertarik sebetulnya ngomong ginian ya. Yang lebih menarik itu bagaimana Fauzi Bowo menanggapi gitu ya, kampanye yang lalu gitu ya, dengan realita yang hari ini, itu kan lebih menarik ya kalau ditanyakan seperti itu, apa betul itu Alex tuh dalam 3 tahun ya gak, nanti mundur, kalau gak mundur gimana gitu kan, kan jangan cuman janjinya, cuman mekanismenya mundurnya gimana, jadi harus jelaskan juga saya akan mundur begini-begini-begini ya, nanti begini-begini, nah itu baru menarik di meja keperdebatan ya kan? Kumis, masalah berkumis saja berantakan, kumuh dan miskin dijadiin masalah, jadi tambah bodoh kita ini lama-lama. Demikian politisi Eros Jarot, saya Wendy Lim.